Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita lahir ataupun batin. Hingga detik ini kita masih mendapatkan nikmat iman, bisa beribadah di bulan suci Ramadan, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita seluruhnya dan menjadikan itu sebagai pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sore hari ini kembali kita membaca kitab tafsir As-Sa'di. Sampai pada firman Allah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pembahasan yang lalu kita telah baca sedikit faedah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya ada rahasia terkabulnya doa dalam surat Al-Fatihah, yaitu adanya tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, menjadikan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagai perantara dalam doa-doa kita. Demikian pula bertawasul dengan ubudiyah Allah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadha siratul mustaqim wa siratul ladhina an'amta alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberi kenikmatan dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang meninggal dengan syahid. Dan orang-orang saleh, mereka orang-orang yang diberi kenikmatan dan jalan mereka adalah jalan yang lurus. Dalam menempuh kehidupan, jalan mereka lurus. Ini yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita meminta jalan yang lurus, tidak berbelok, tidak menyimpang, tidak pula mengikuti jalan-jalan syaitan. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ai ghairi siratil maghdub alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Digambarkan orang-orang yang dimurkai oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, alladzina araful haqqa wa tarakuhu. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Alladzina araful haqqa wa tarakuhu. Dan mereka setelah mengetahui meninggalkan kebenaran tersebut. Contohnya adalah kal Yahudi wa nahwihim. Orang-orang Yahudi atau yang semisal dengan mereka. Wa ghairi sirat ad-dallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Alladzina taraqul haqqa ala jahlin wa dhalalin. Kan nasara wa nahwihim. Di mana orang-orang ini meninggalkan kebenaran di atas kebodohan, di atas kejahilan. Karena tidak tahu, mereka menyimpang, tersesat. Berbeda dengan kelompok yang pertama, mereka telah mengetahui kebenaran. Namun mereka meninggalkan kebenaran itu karena satu dan lain hal. Kebiasaan mereka meninggalkan kebenaran adalah karena mengikuti hawa nafsu ataupun keinginan dirinya sendiri. Ala jahlin wa dhalal. Adapun orang-orang yang sesat, mereka meninggalkan kebenaran karena ketidaktahuan dan karena kesesatan mereka dari jalan yang lurus. Tidak tahu bahwasanya ini adalah jalan yang lurus, sehingga mereka menempuh jalan yang lain, jalan-jalan di mana di depannya ada setan-setan yang menyeru untuk masuk ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Contohnya di sini disebutkan kan Nasara wa nahwihim, seperti kaum Nasara atau yang semisal dengan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah pendapat jumhur. Jumhur mufassirin menjelaskan al-maghdhub alaihim umul yahud. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai dalam al-maghdhub alaihim hum al-yahud. Kemudian ad-dhalin ini adalah an-nasara. Demikian dinukilkan oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Bahwasanya pendapat jumhur menjelaskan seperti itu. Di sana berarti ada pendapat-pendapat yang lain dan perlu kita ketahui sebagaimana di awal mukaddimah penjelasan kitab ini. Kitab ini diringkas dari berbagai macam referensi agar mudah bagi kita untuk mencernanya. Cukup sebagai tambahan wawasan kita, bahwasanya di sana ada khilaf ataupun beberapa penafsiran. Dan ini adalah pendapat jumhur yang dicontohkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Faqala rahimahullah, fa hadhihi surah ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'an. Fatadhammanat anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Tauhid al-rububiyyah yu'khad min qalihi rabbil alamin wa tauhid al-ilahiyyah wa huwa ifradullah bil-ibadah yu'khad min lafad Allah wa min qalihi iyaka na'budu tauhid al-asma' wa sifat wa huwa ithbat sifatil kamalillahi ta'ala allati athbataha linafsihi wa athbataha lahu rasuluhu min ghayri ta'tilin wala tamthilin wala tashbih. Surat Al-Fatihah ini perlu kita ketahui bersama, di samping kandungannya yang luas ataupun mendalam, surat ini ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi surah min suwaril Quran. Tidak mengandung seperti yang dikandung oleh surat-surat lainnya. Ada sedikit keistimewaan dalam surat Al-Fatihah. Surat ini mengandung tiga macam tauhid. Surat ini mengandung tiga macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ini diambil dari lafaz Allah, nama Allah yang mulia. Kemudian iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini juga dalil dari tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Loncatnya ini, Pak. Ada sedikit loncatan. Nah, saya ulangi, fadhammana anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Bahwasanya surat Al-Fatihah ini mengandung tiga macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, itu adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi keloncatan satu baris. Nah, tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Apa saja perbuatan Allah? Al-khalqu wat-tadbir warizq. Penciptaan, pengaturan alam semesta ini, kemudian pemberian rezeki dan segala hal yang berkaitan dengan alam semesta ini dan pengaturannya, pemeliharaannya, maka dikatakan Rabb. Dari sini ada tauhid rububiyah, ada huruf ra dan ba. Tauhid yang pertama ini diambil dari Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, Tuhan semesta alam. Yang mana sebetulnya kalau Rabb diartikan Tuhan ini ada sisi kurangnya. Namun apa daya kita mengartikan itu dalam bahasa Indonesia agar dipahami oleh bangsa Indonesia. Oh, Rabb itu artinya Tuhan. Yang lebih daripada manusia. Yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta ini. Namun apabila diteliti lebih dalam kandungan kata Rabb, itu artinya lebih dalam lagi dari mulai Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Mutasarrif yang berkehendak atas segala sesuatu di alam semesta ini, Ar-Razik yang memberi rezeki seluruhnya, Al-Murabbi yang memelihara dari tidak ada sampai kemudian tumbuh besar dan kemudian nanti sampai hancur ataupun fana dari kehidupan dunia ini. Kandungan makna Rabb ini dalam. Tidak hanya sekedar Tuhan semesta alam misalnya dalam terjemahan. Nah, ya kita sampaikan Rabb dengan arti Tuhan ini agar lebih mudah dipahami oleh orang Indonesia. Nah, rata-rata kitab-kitab tafsir berbahasa Arab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, tauhid yang terkandung dalam surat Al-Fatihah adalah tauhidul ilahiyah, yang juga disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Faqala Imam As-Sa'di wa huwa ifradullahi bil ibadah. Uluhiyah ini artinya mengesakan Allah dalam ibadah. Tauhid uluhiyah artinya mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, kok hampir sama dengan tauhid rububiyah? Ya hampir sama, karena ada kata tauhidnya ini. Arti tauhid apa? Mengesakan Allah. Cuma rububiyah bedanya dalam masalah penciptaan kita meyakini hanya Allah yang mencipta. Dalam pemberian rezeki hanya Allah yang memberi rezeki. Dengan luas seluruh alam semesta ini Allah memberi rezeki kepada mereka semuanya tanpa kecuali. Luas. Adapun tauhid uluhiyah mengesakan Allahnya masih sama karena itu arti dari tauhid. Uluhiyahnya dari sisi mana? Dari sisi ibadah, menjadikan Allah sebagai ilah. Ilah itu artinya makhluk yang disembah. Ada mungkin kata ini yang diserap dalam bahasa Indonesia dengan istilah ilahi. Pernah dengar kata ini? Ilahi itu juga artinya dari bahasa Arab. Artinya sesembahanku. Atau kadang diterjemahkan dengan Tuhanku. Ilahi Rabbi. Tuhanku adalah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang kedua ini dia ambil dari lafad Allah. Lafad Allah. Kemudian diambil pula dari lafad Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Setiap dari kita pasti punya nama dan punya sifat. Apa yang harus diistimewakan untuk Allah? Nama-nama yang husna, yang paling baik. Kalau sifat-sifat, sifat-sifat al-ulya, yang maha tinggi. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, terbaik, tidak mengandung makna yang cela ataupun cacat atau memiliki kandungan aib dari satu sisi manapun. Demikian pula sifat-sifat Allah, ula atau ulya, maha tinggi. Itu yang kita berikan satu-satunya untuk Allah. Jangan sifat-sifat yang maha tinggi diberikan kepada makhluk siapapun itu. Maka ini namanya mengesakan Allah dalam nama dan sifat. Kalau menamai orang, jangan sampai memberikan nama seperti yang diberikan kepada Allah. Apa biasa kita artikan Ar-Rahman? Yang maha penyayang. As-Sami' yang maha mendengar. Nah, biasa dalam bahasa kita diterjemahkan ada kata mahanya. Maha itu artinya paling. Maha itu artinya paling. As-Sami' berarti maha mendengar. Tidak seperti pendengaran kita manusia yang terbatas. Hanya berjarak sekitar 100 ataupun 1 kilo. Yang mungkin volumenya lebih keras. Mungkin bisa kita dengar dari agak jauh. Tapi kalau volumenya kecil, kita tidak bisa mendengarnya. Apalagi terhalang dengan tembok ataupun gunung yang besar yang menjulang tinggi ke langit. Tidak bisa kita dengar di balik gunung sana sedang ada suara apa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, sifat yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar. Yaliku bijalalatihi wa azamatihi, sesuai dengan kemuliaan Allah. Jangan sampai direndahkan, Allah mulia. Maka berikan sifat yang mulia untuk Allah. Dan azamatihi, Allah agung, Allah besar. Jangan diberikan dengan sifat-sifatnya makhluk yang kecil ini. Jangan disamakan dengan sifat makhluk yang kecil ini. Para ulama biasa menambahkan yaliku bijalalatihi wa azamatihi, sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungannya. Nah, disinilah letak tauhid nama dan sifat. Tauhid asma wa sifat. Kita berikan nama yang husna, yang paling baik untuk Allah. Dan kita berikan sifat yang paling tinggi untuk Allah. Dan ada aturannya, tidak boleh sembarangan kita memberikan nama, ingin ngarang nama untuk Allah. Tidak boleh kita mengarang nama untuk Allah. Yang boleh kita tetapkan untuk Allah dari nama dan sifat-sifatnya adalah yang asbatahullahu linafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi. Nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Itu yang boleh kita berikan untuk Allah. Misal dalam surat Al-Fatihah kita jumpai Ar-Rahmanur Rahim. Oh, kita bisa tahu ini berarti nama Allah. Maka kita berikan kepada Allah. Demikian pula Maliki Yaumiddin atau nama-nama yang lain As-Sami'ul Basir, yang maha melihat, yang maha mendengar dan maha melihat, maka itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat. Demikian pula sifat jika ada dalam Al-Quran, maka itu kita berikan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat pendek ini Allah menyampaikan kepada kita beberapa nama-namanya yang baik. Ada Allah, ada Ahad, ada As-Samad. Kemudian ada sifat-sifatnya. Lam yalid, tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak. Demikian Allah jelaskan sifat-sifatnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada nama, ada sifat, dan kita tidak boleh sembarangan dalam menetapkan nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mau menetapkan itu untuk Allah, maka tetapkan sifat-sifat yang maha tinggi, nama-nama yang maha mulia, nama-nama yang baik, sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dijelaskan oleh Nabi, kita bisa jumpai dalam hadis-hadis yang diriwayatkan hingga detik ini. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu riwayat dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya menyebutkan nama Allah 99. Innalillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sampai sini saja riwayatnya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Namun dalam versi Sunan Abi Dawud dan yang lainnya disebutkan secara rinci 99 itu. Dan kadang ditulis di sampul Quran. Kadang ditulis di sampul Quran 99 ini. Namun para ulama menjelaskan hadis ini lemah. Para ulama menjelaskan hadis ini lemah. Sehingga secara ilmiah riwayat ini kita tidak bisa menyandarkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun bisa menjadi acuan saja. Wah, ada 99 nama. Mungkin bisa digali nama yang pertama ada di dalam Quran dan hadis, atau dalam hadis yang lain, atau nama yang kedua bisa digali dalam Quran dan juga dari hadis yang lain. Dan para ulama pun berlomba-lomba untuk menulis kitab tentang nama-nama tersebut. Khairul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, wa huwa itsbatu sifatil kamali lillahi ta'ala allati athbathaha li nafsihi wa athbathaha lahu rasuluhu min ghairi ta'thilin wala tamthilin wala tashbih. Mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya adalah berbentuk isbat, menetapkan sifatil kamal, sifat-sifat yang sempurna. Lillahi, untuk Allah Ta'ala yang maha tinggi. Allati athbataha li nafsihi, yang Allah tetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu untuk dirinya sendiri. Wa athbataha lahu rasuluhum, atau sifat-sifat dan nama yang ditetapkan oleh Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'thilin wala tamthilin wala tashbih, tanpa melakukan tiga hal disebutkan di sini. Yang pertama ta'til, tanpa melakukan penolakan, tidak menolak satu sifat pun atau sebahagiannya, tidak menolak seluruhnya atau sebahagiannya. Nah, kemudian wala tamthil, tidak mempermisalkan Allah dengan satu makhluk pun. Wala tashbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini hal-hal yang dilarang. Jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Satu ayat dalam surat Asyura, ayat yang ke-11 sebagai landasan dalam permasalahan ini, Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat pendek, patut kita hafalkan, bisa menjadi bantahan untuk sekian kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Surat Asyura ayat yang ke-11. Allah berfirman dalam bagian yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada syai'un, tidak ada sesuatu apapun kamitslihi yang semisal dengan Allah. Artinya apa? Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Walaupun namanya, nama sifatnya sama. Walaupun nama sifatnya sama. Maka Allah berikan permisalan dalam lafaz yang kedua. Wa huwas sami'ul basir. Dalam keadaan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. As-sami'ul basir. Sifatnya mirip dengan kita manusia, mendengar dan melihat. Namun jangan serupakan dengan Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada satu makhluk pun yang serupa. Nah, di sini satu kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita paham ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa, semisal dengan Allah. Dalam keadaan Allah punya sifat as-sami', maha mendengar. Dan Allah punya sifat al-basir. Wa anfidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang al-istiwa, sifat Allah al-istiwa. Dalam bahasa kita artinya apa istiwa? Sering diartikan dengan bersemayam. Bersemayam, menempati sesuatu. Kalau dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Arsy artinya sarirul mulk, ranjang raja-raja. Di sini ditanya, ya al-Imam, mastawa atau mal istiwa, apa itu arti istiwa? Maka dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui oleh kita orang Arab, itu bahasa Arab. Al-istiwa itu diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Namun caranya tidak diketahui oleh kita. Bagaimana Allah bersemayam kita tidak tahu. Sifat Allah hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Tidak diberitahu, tapi artinya tahu. Artinya kita tahu. Sebagaimana bahasa Arab yang lain, as-sami', orang Arab tahu. Artinya mendengar. As-sam'u, pendengaran. As-sami', maha mendengar. Kalau dinisbahkan kepada Allah. Al-basir, maha melihat. Demikian pula kata al-istiwa. Maka orang Arab pun paham. Itu artinya ala wartafa'a wa sa'ada. Ada di atas sesuatu, bukan di bawah sesuatu, namanya istiwa itu. Pasti di atasnya sesuatu dan itu cocok dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Kemudian beliau melanjutkan, wal imanu bihi wajibun. Wajib kita kaum muslimin beriman dengan sifat itu. Bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya, menempati singgasananya. Kemudian wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang istiwa, menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama ini, terhitung sebagai dosa bid'ah. Ini jawaban Al-Imam Ahmad, bisa dikiaskan dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Misal ditanya pendengaran Allah bagaimana? Oh, tidak boleh kita bertanya seperti itu. Tapi wajib kita meyakini Allah punya pendengaran. Allah punya sifat mendengar. Allah punya nama as-sami' yang maha mendengar. Namun kita tidak boleh bertanya tentang permasalahan itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan kita umat manusia tentang Allah yang maha besar, yang maha mulia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu permasalahan penting dalam kita beragama karena banyak beberapa kaum muslimin yang terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang salah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Waqad dalla ala dhalika lafadz alhamdu kama taqaddam. وتضمنت إثبات النبوة في قوله إهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون رسالة وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. Sebagai penutup pertemuan kita pada sore hari ini, dijelaskan bahwasanya yang menunjukkan permasalahan itu adalah kata alhamdu sebagaimana telah kita lewati bersama. Kemudian dalam surat Al-Fatihah juga terkandung tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di anna dzalika mumtani'un biduni risalah. Permintaan jalan yang lurus ini tidak akan bisa disampaikan kepada kita umat manusia tanpa adanya wahyu, tanpa adanya wahyu kerasulan yang diterima oleh beliau, yang bisa mengklaim ini adalah jalan yang lurus yang harus diikuti, dan kita pun meminta kepada Allah jalan yang lurus agar bisa menempuhnya dalam kehidupan sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Fatihah ini juga ada faedah itsbatul jazaa' 'alal a'mal. Bahwasanya amal perbuatan manusia itu akan dibalas. Adanya pembalasan amal perbuatan manusia. Dalam ayat Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari kiamat, hari pembalasan. Wa annal jazaa'a yakunu bil 'adli. Dan pada saat itu namanya pembalasan Allah penuh dengan keadilan. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi seorang pun. Yang punya kebaikan walaupun sebesar zarrah, zarrah itu semut kecil yang mungkin tidak bisa dilihat dari mata yang agak jauh, harus mendekat kita bisa melihatnya, itu akan dibalas. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa beramal kejelekan walaupun sebesar semut kecil itu, Allah akan membalasnya. Demikian pula barang siapa beramal satu kebaikan walaupun sebesar semut kecil, Allah akan membalasnya. Dan pada saat itu Allah membalas dengan seadil-adilnya. Lianna dina ma'nahul jaza' bil adli. Maliki yaumiddin, ad-din di sini artinya al-jaza', pembalasan dengan penuh keadilan. Dan di sini mudah-mudahan kita berharap kepada Allah mendapatkan balasan yang baik atas amal perbuatan yang kita lakukan selama ini dan menghapus dosa-dosa kita dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena itu janji Allah sehingga pada hari kiamat kita mendapatkan pahala yang besar, dihapus dosa-dosanya dan memasuki jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.